Ya. Arbuge. Suera ya tambu. Kalong kacu. Epa rebu. Epa epa rebu. Epa rebu kok laire dino Kamis. Ayang satu tetolan ning pasar Senin. Asoso Jumat mule ning pasar Minggu. Aja ngono dik. Aja aja ngono. Aja aja ngono. Dadi wong aja lamis. Ning ngarep munduk-munduk saja sopan. Ning burine jebul dletek ora karuan. Ane suke. Epa rebu. Epa epa rebu. Oh, epa rebu. Kok laire dino Kamis. Yang satu totolan ning pasar Senin. Asoso Jumat kondur ning pasar Minggu. Rondo pintu. Rondo rondo rondo pintu. Rondo pintu. Aja sok ngaku gadis. Ayang lanang wis duwe putu aja ngaku joko. Aja donyane edan rau wis suwe. Rebo bar rebo. Napa? Garwane nggih kata napa? Aneh, swasta bebas. Mereka nopel ke 10. Buat ini lari dong. Weh, parbo. Parbo.